Para pendengar yang terhormat, inilah suara yang keluar dari radio kaset Anda sendiri. Inilah suatu kemajuan teknik manusia. Lama-kelamaan teknik lebih modern, bukan suara saja bisa keluar dari kaset Anda, tapi muka saya bisa keluar dari kaset Anda. Bapak-bapak, Pak, ibu-ibu, Bu, perkenalkan nama saya S. Bagio. Mengapa nama S. Bagio? Bagio adalah bahagia. Tidak punya duit, tetap bahagia. Apakah saudara begitu? Kalau tidak begitu, berarti saudara bukan Bagio. Tetapi itu ada baiknya. Sebab kalau Anda juga namanya S. Bagio, kalau dipanggil orang jadi bingung. Anda menengok, saya pun menengok. Iya toh. Itulah nama saya. Dan mengenai umur saya sesuaikan dengan keperluan. Bisa banyak, bisa juga sedikit. Artinya saya bisa menyesuaikan diri. Kumpul dengan orang tua, tidak kelihatan muda. Kumpul dengan anak-anak muda, tidak kelihatan tua. Kumpul dengan pemuda-pemuda jelek, tidak kelihatan ganteng. Kumpul dengan pemuda-pemuda ganteng, tidak kelihatan, oh, jelek sekali. Mengenai hobi, hobi saya apa saja yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, itu bukan hobi saya. Saya di sini tidak akan bicara sendiri. Sebab terus-menerus saya bicara sendiri, mulut saya akan capek. Sedangkan saya tidak ada cadangan mulut. Kalau toh saya dikasih cadangan mulut, saya tidak mau. Bingung kalau mau makan. Lagi pula saya bisa disebut Bagio banyak mulut. Para pendengar sekalian, saya perkenalkan, inilah kawan saya. Untuk lebih dikenal, akan saya interview atau wawancara. Cara siapa? Cara saya sendiri. Saudara, bagaimana? Siapakah nama saudara? Bagaimana? Siapakah nama saudara? Oh, Sol Saleh. Bisa juga disebut Sol Saleh. Lihat-lihat lidahnya. Mengapa pakai Sol? Begini, Bagio. Lahir saya kan di rumah sakit. Sudah ingat itu? Kira-kira. Bagaimana ingat masih bayi? Ibu saya waktu mau mengambil saya. Di mana? Di rumah sakit dong. Kebetulan ada juru rawat orang Jakarta asli. Begitu ibu saya mau mengambil, ngomong juru rawat, mau mengambil bayi. Ternyata ibu saya itu salah ngambil bayinya. Aduh. Bagaimana juru rawat ngomong? Bu, itu Saleh. Bayinya Saleh. Cara Jakarta kan. Salah jadi Saleh. Nah, sekalian aja ibu saya ngasih nama saya Saleh. Begitu. Terus kalau mengenai Sol, itu juru rawat bilang lagi, "Bu, bayinya yang betul itu loh, yang nomor 5." Kalau di musik kan 5 Sol. Jadi sekalian saja Sol Saleh. Riwayat kelahiran. Yang saya tidak senang, mengapa saudara sebagai pemuda Indonesia, sebagai calon penerus dan penanggung jawab negara kita, kok tidak disiplin? Itu harus disadari dan dirubah. Apa contohnya saya tidak disiplin, yo, Bagio? Ayo, Lah ini saudara datang terlambat. Ini sangat jelek akibatnya, terutama untuk saudara sendiri. Saya tidak terlambat. Duh. Saya sudah sampai di sini, tapi terus balik lagi. Lo kenapa balik lagi? Rugi dong kalau tidak balik lagi. Ruginya apa? 50 perak. 50 perak? Iya. Apa sebab? Coba ceritakan. Begini, saya tadi naik beca. Mm-hmm. Ongkosnya 50 perak. Iya. Saya mau. Mm-hmm. Sudah sampai di sini, saya bayar dengan uang ratusan. Jadi kembali 50 perak. Mestinya. Loh, kok mestinya harus? Harus apa lagi? Si tukang beca tidak ada uang kembalian. Repot juga. Terus bagaimana itu? Terus uang kembalian 50 perak saya habisin. Dihabisin? Iya. Dihabisin bagaimana? Naik beca kembali lagi ke rumah. Kamu itu. Iya. Daripada ya. Rugi 50 perak. Lah terus kesini lagi? Jalan kaki. Itu bukan mirip, bukan pecit, tapi pailit. Tahu aja. Mending saya bisa datang memenuhi undanganmu. Undangan apaan sih? Apa jeleknya sih kita berkumpul, berkonsultasi, mencari way out-nya nasib kita yang masih nganggur. Oh itu toh. Tapi tadi saya dengar kamu mempergunakan bahasa Inggris. Yes. Mbok yang benar. Kalau tidak bisa kan juga gak apa-apa. Jangan sok-sokan, Gyo. Intelek, toh, intelek. Itu bukan intelek. Innya saja, teleknya kamu. Lu kok saya ditelek-telekin? Tidak kok. Makanya belajar. Yang namanya intelek itu bisa menjalankan ilmu kepandaiannya secara baik dan menyenangkan. Terima kasih, Pak Guru. Anak-anak, sekarang Pak Guru mau pulang. Ini jangan pulang, begitu aja dongkol. Abis dikasih tahu kawan malah ngeledek. Pak Guru, anak-anak mau tidur. Pak Guru ikut. Wah, ini jadi gak karu-karuan tujuannya. Lah, ini kawan kita lagi, Diran sudah siang gak kelihatan dateng nih. Oh, mungkin mobilnya mogok. Mobil? Bentil saja gak punya. Leh, susul sana rumahnya. Rumah? Tiang satu saja gak punya, kok gimana? Sudah deh, sana susul. Kemana maunya, kek? Oke. Ngangin. Mobil mulut. Sudah, sana jalan. Iya. Apa kabar, Om? Wah, ini orangnya. Aduh, mobilnya udah ngepot. Ampun. Kabar apa? Kabar kesel. Kenapa? Ya nunggu saudara itu. Saudara saya? Saudara ini, Diran ini. Oh, saya toh. Lah iya, siapa lagi? Nunggu pacar kan enak. Oh, Ran. Boro-boro mikirin pacar. Mikir badan sendiri aja bingung. Tidak seperti kamu, orang gak tahu diri. Susah punya teman, suka marah-marah melulu. Habis. Jangan suka marah, cepet tua. Yang gembira, senyum, ketawa. Sama siapa? Sendiri. Ketawa sendiri? Ngajarin gak bener lagi. Menghibur. Begini Mas Bagio, saya datang agak terlambat, soalnya saya diundang pesta. Nah, asal aja enak, lupa deh, pesta gak ngajak-ngajak. Ajak dong saya. Diem aja kalau udah ada undangan pesta. Mau apa kamu? mumpung masih ada. Aja benar. Mau dong. Kenapa tidak? Di mana sih pestanya? Di lapangan bola. Lapangan bola. Di lapangan. Pesta apaan sih tuh? Pesta kembang api. Ngeledek, seneng ya kalau mulut saya kebakar. Lah ini Saleh datang. Loh, kok bengkak mukanya? Yang mana? Ini? Mana? Siapa? Saya. Saleh? Siapa? Saleh ya? Oh, ya. Saya Saleh. Kalau dilihat dengan mata kerbau. Saya ini Darto. Darto. Putranya Pak Noto. Bas Sandiwara. Putra yang pertama. Yang masih nganggur. Buntutnya gak enak. Oh, soal buntut? Ini orangnya. Jangan suka ngutik-ngutik soal buntut lah, Rat. Salah. Buntut yang ngutik-ngutik saya. Geli. Kena buntut, Darto. Nah, sekarang gini deh. Kita udah bercanda. Yang penting sekarang Diran sama Darto nyusul Saleh. Dengan Darto? Dengan Darto? Nggak mau. Kenapa sih? Sentimen bener. Kalau saya berjalan dengan Darto lewat pasar, nanti bisa ditawar orang. Dikira apa? Dikira celengan semar-semaran. Oh ya. Memang saya celengan. Ya toh, saya celengan, Diran duitnya. Masuk ke mulut saya sampai ke perut. Enggak bakal saya keluarin. Tahu enggak? Ogah sumpek di perut Darto. Makanya jangan suka ngeledek. Udah sana, lari kek. Iya deh. Udah cepet sana. Udah punya sangu belum? Sangu? Mana? Saya sendiri gak punya. Sekarang gini toh. Kak Diran sudah pergi nyusul Saleh. Sambil nunggu kedatangan mereka, kita terus terang saja lagi ada objek. Objek panggilan. Panggilan apa itu? Main orkes lengkap dengan penyanyinya. Kamu bisa nyanyi tak? Soal nyanyi? Jangan tanya. Bagaimana? Soal nyanyi bagaimana? Jangan tanya. Saya ini nanya. Saya. Nah, kamu bisa nyanyi tak? Nyanyi tak? Jangan tanya. Ini temen lo. Iya. Temen. Aku tahu. Aku ya juga tahu. Aku tanya. Tanyalah. Bisakah dikau menyanyi? Soal nyanyi. Oke. Jangan tanya. Kapan saya bisa tanya? Ini kok jadi malah. Ini saya terus terang saja mau nanya Darto bisa nyanyi enggak? Lah ya soal nyanyian bagi saya toh. Jangan tanya. Marah. Bukan begitu maksud saya. Bagio tidak usah khawatir. Gitu toh. Pokoknya gudang penyanyi. Nah, sekarang begini. Mumpung ada kesempatan. Mumpung ada objek. Iya. Kita latihan yang benar. Bagus. Oke? Oke. Iya. Udah siap, Pak? Udah siap? Udah. Latihan. Para hadirin. Apa ini? Apa ini? Saya itu ini, pengacara. Oh, pengacara. Maksudnya? Ini, mengumumkan. Oh, iya. Mengumumkan. Iya. Para hadirin. Sudah tahu lagunya belum? Lagunya sudah tahu belum? Oh, iya belum. Tanya dulu dong. Lagunya? Korban pengeretan. Korban? Pengeretan. Waduh, kasihan. Lagu. Judul lagu kok. Para pendengar dan para jangan lupa nama saya dicantumkan. Nama saya dicantumkan di koran. Bukan di MCC itu. Oh. Para pendengar dan para hati. Anu, jadi nanti supaya lagunya enak, setelah MC terus Bagio terus kasih tahu saya biar terus ke depan. Oh, gitu. Iya. Yeah. Para hati lagi kalau sampai nanti saya ke depan musiknya juga sudah siap. Siap harus siap pun harus begitu ya. Iya. Para ngomong aja sih. Kalau saya sudah mengumumkan, kamu tenang. Oh. Nah, jadi pesennya itu sudah ketahuan. Ya. Nah, apa nyanyinya lagu Korban Pengeretan. Umumkan nama Estato. Ya. Apalagi pesennya. Sudah. Nah, jangan tanya lagi ya. Oh, sudah. Para. Boleh nanya tapi nanti. Kalau saya sudah ngomong selesai, ya, baru boleh nanya. Ya enggak. Nah, jadi saya enggak terganggu. Ya. Para hadirin. Nah, sekarang umpamanya kamu harus siap. Nah, kalau saya sudah para hadirin siap. Siap. Nah, jangan seperti todung loyor-loyor. Para hadirin sekalian, akan tampil Estarto dengan membawakan sebuah lagu. Apa tadi itu? Kupingnya di mana? Lain. Korban Pengeretan. Nah, oh ya. Saya ulangi. Para pendengar dan para hadirin, maka Korban Pengeretan akan membawa lagu Estarto. Oh, mulutnya lebar yang ngomong kok sekleru gitu. Ya justru simpang siur itu. Lagunya Korban Pengeretan dibawakan oleh penyanyi Estarto. Para Estarto. Oh? Jadi kacau malah. Oh, kamu mukanya jangan di depan saya dong. Loh, emangnya kenapa? Jadi bingung lihat mukamu. Apakah wajahku bersimpang siur? Laksana tanah busuran. Ya, minggir sini, minggir di belakang. Nah, gini kan jelas. Para pendengar dan para hadirin sekalian, maka Estarto akan tampil dan akan membawakan sebuah lagu. Lagu itu adalah yaitu yang tadi itu dibilangkan ke sama saya. Yaitu pengeretan yang dikorbankan. Itu korbannya di depan. Lagu Korban Pengeretan. Ya, demikian tadi lagunya itu. Apa? Ya, Korban Pengeretan itu. Lah ya, diumumkan yang jelas. Saya bingung. Saya langsung nyanyi ya. Jangan deh, nanti dulu. Ini nanti ke latihannya. Saya juga perlu latihan. Latihan enggak bener-bener. Apa itu? Geli. Geli. Tangan saya sendiri yang keperlu. Para hadirin sekalian, maka Estarto akan tampil membuat kekawat-kawat. Lah kata selap. Kamu tuh jangan yayu-yayu. Mangkal. Para hadirin, saya sendiri sampai bosan ini. Saudara Estarto akan membawakan sebuah lagu. Sebelum membawakan lagu, saya adakan interview sebentar dengan penyanyi kita yang cukup terkenal. Ya. Saudara Estarto, bagaimana? Pak Hirata? Lah ya kan saya menjawab. Lah ya. Saudara akan menyanyi. Betul. Apakah tidak makan petai? Kalau petai tidak. Tapi jengkol. Wah, itu mbahnya petai. Nanti bahaya baunya itu. Ini mau nyanyi apa mau makan petai? Kayak interview. Interview kok pakai makan petai segala? Jelas tidak. Beli aja belum bisa kok. Maaf, Saudara Tarto. Yo, saudara akan menyanyi. Betul, menyanyi sebuah lagu yang berjudul Korban Pengeretan. Korban Pengeretan. Ciptaan siapakah gerangan lagu itu? Gerangannya ciptaan saya. Loh, kok gerangannya, jangan gerangannya. Itu gerangan itu, apakah gerangan itu artinya itu menanya. Iya. Siapa yang mencipta? Saya. Iya. Kamu jangan pakai gerangan lagi. Oh, cukup ciptaan. Iya. Siapakah gerangan yang mencipta lagu korban penyeretan? Yaitu ciptaan saya sendiri. Wah. Bukan gerangan-gerangan siapa saja. Berapa lagukah yang Anda cipta? Begitulah kira-kira. Sudah berjumlah satu. Ya. Cuman satu? Bukan cuma, sudah satu. Oh iya, sudah satu. Ya, para pendengar sekalian, Saudara Darto akan membawakan lagu ciptaannya. Iya. Korban pengeretan. Mungkin dia sudah pernah dieret-eret. Dieret-eret polisi. Iya, betul. Bukan. Kalau dieret-eret polisi belum pernah. Belum. Dieret-eret anjing sudah pernah. Bu, dikira tulang, Saudara. Iya, saya dikira tulang. Dagingnya kamu. Ini mau nyanyi kok malah jadi gak karu-karuan. Dieret-eret. Para hadirin sekalian, inilah Estarto akan membawakan sebuah lagu yang cukup indah. Maka kami persilahkan Estarto tampil ke atas pentas dan memegang mikrofon ini, dan jangan sekali-kali mikrofon ini dibawa pulang. Tidak, paling-paling akan saya jual. Nah, tuh dia. Jangan, bahaya. Keletek. Loh, keletek. Keletek. Apa itu? Suara sepatu. Weh, pakai sepatu. Iya. Gerudak. Penyanyi jatuh. Wah, penyanyi biayaan. Kami persilahkan tampil ke atas pentas menyanyikan sebuah lagu. Apa itu? Suara musik. Oh, Saudara jatuh. Iya. Perlu diketahui mikrofon ini mahal. Jadi harus hati-hati. Iya. Mahal mikrofon ini dengan Saudara. Aduh, hancur lulu hatiku bila mengenang masa lalu. Ku dipuja dan dimanja. Dariku setelah habis harta bendaku, beginilah korban pengeretan. Sampah ladang, rumah, mobil, semuanya buat mengucanya. Oh, anak istri, sanak keluarga, semuanya tak boleh biarkan saja. Maha Esa, aku malu kepada mereka. Kalau begini ingin mati saja. Nasib. Kenapa saya jadi begini? Rupa hilang, sawah hilang, mobil amblas, baju tinggal satu, rumah lagi. Yang Maha Esa. Aku mayukan kepada mereka, kalau begini ingin mati saja. Ingin mati, tapi sayang nyawa. Apa setengah mati aja ya. Aduh, hancur lulu hatiku bila mengenang masa lalu. Ku dipuja dan dimanja. Dia pergi dariku setelah habis harta bendaku. Beginilah korban pengeretan. Hujannya, oh, anak istri, sanak keluarga semuanya, tak boleh biarkan saja. Maha Esa, aku malu kepada mereka, kalau begini ingin mati saja. Nasib. Kenapa saya jadi begini? Rupa hilang, sawah hilang, mobil amblas, baju tinggal satu, umel lagi. Maha Esa, aku marah kepada mereka, kalau begini ingin mati saja. Ingin mati, tapi sayang nyawa, pas tengah mati aja ya.